Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin para pendengar Radio Roja Bandung melalui gelombang 1476 AM di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa di udara secara langsung ya, yang biasanya sudah dua kali hanya berupa rekaman karena ada uzur. Hari ini alhamdulillah saya bisa kembali menyapa para pendengar Radio Roja secara langsung dari studio Radio Roja dari Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat ini. Materi yang sedang kita bahas secara rutin setiap hari Selasa berkaitan dengan ilmu. Kenapa kita menekankan aspek ilmu ini? Karena ilmulah yang membedakan manusia dari binatang, bahkan dari sesama manusia. Orang berilmu dengan orang tak berilmu, bagaimanapun dua orang yang tidak bisa disamakan. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu saja jawabannya tidak sama, sebab hanyalah orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Oleh karena itu Allah mengangkat derajat orang berilmu melebihi tingkatan orang-orang yang tidak berilmu, sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Atas dasar ilmu pula lah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah yang didasarkan pada ilmu, bukan karena pada kebodohan atau ketidaktahuan. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah atas dasar basirah. Basirah itu ilmu. Aku mengajak manusia, mendakwahi manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu yang aku lakukan beserta para pengikutku. Jadi dakwah wajib dilandaskan pada ilmu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan demikian atas perintah Allah dalam Al-Quran. Juga setiap orang yang berdakwah mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW juga harus didasarkan kepada ilmu. Ada seabreg keutamaan dari ilmu yang dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara beberapa keutamaan ilmu adalah, pertama, bahwa annal ilma irsul anbiya. Ilmu, khususnya ilmu tentang agama ini maksudnya, adalah harta warisan yang diwariskan oleh para nabi. Kepada siapa diwariskannya? Kepada seluruh umat manusia, siapa saja yang mau memperoleh bagian dari warisan para nabi ini. Siapa yang mengambil ilmu ini, dia memperoleh warisan, bagian dari warisan para nabi. Semakin banyak pula bagiannya. Nah, para nabi tidak mewariskan harta kekayaan. Tidak berupa uang, dinar, dirham, rupiah, euro, yen, dolar, dan yang sejenisnya. Tapi yang beliau wariskan hanyalah ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, orang-orang yang berilmu itu adalah ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Tidak mewariskan harta kekayaan. Tapi yang jauh lebih mahal, lebih berharga daripada harta kekayaan, yaitu ilmu. Bukan sembarang ilmu, tapi ilmu wahyu. Ilmu agama, ilmu syariat yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka faman akhadahu, siapa yang sudah memperoleh ilmu, maksudnya ilmu agama ini, akhadha bihadin wafir, maka dia sudah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Oleh karena itulah, karena ilmu merupakan warisan para nabi, maka pasti ini sangat berharga, mulia, istimewa, melebihi nilai dari warisan-warisan dalam bentuk lainnya, dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk uang, tanah, kendaraan, dan yang sejenisnya. Ini keutamaan ilmu yang pertama. Kedua, al-ilmu yabqa wal-malu yanfi. Kedua, ilmu itu abadi. Sedangkan harta bakal lenyap, bahkan musnah, bakal berkurang minimalnya. Apa yang abadi dalam masalah ilmu? Banyak. Pertama, ilmunya itu sendiri abadi. Sampai hari kiamat tidak akan musnah. Ilmu itu mungkin hilang dari ingatan beberapa orang. Tapi tidak akan hilang dari muka bumi. Bahkan semakin berkembang. Itu pertama. Kedua, kebaikan-kebaikan sebagai efek dari aplikasi dari ilmu tadi. Apapun itu tidak akan hilang kebaikannya. Kesan baik yang ditimbulkannya, umpamanya Rasul sallallahu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu ilmu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, hendaklah dia memuliakan tetangga, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu ilmu. Kalau menerima tamu, muliakan. Itu ilmu. Bertetangga, muliakan tetangga. Itu ilmu. Berbicaralah yang baik atau diam. Itu ilmu. Aplikasikan sebelah ilmu ini. Amalkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi menimbulkan kesan yang baik. tamu yang datang ke kita lalu kita muliakan, itu teringat-ingat terus itu. Saya waktu bertamu ke si Anu, waduh dimuliakannya. Tidak hanya air, tapi juga es jeruk yang segar di tengah matahari yang demikian terik menyengat gitu ya. Lalu dikasih kue-kue, dikasih makan, daging kambing, kemudian buah-buahan yang lengkap. Pulangnya dikasih amplop sagepok. Wah itu teringat terus itu. Kesan baiknya itu tidak akan hilang dalam ingatan orang seperti itu. Demikian juga bertetangga, demikian juga akhlak-akhlak baik lainnya yang dihasilkan dari suatu ilmu. Itu yang kedua. Ketiga, yang juga abadi dari ilmu adalah pahala yang dihasilkan dari ilmu itu. Pahala dari aspek apanya? Dari seluruh aspek. Yang pertama, pahala ketika mempelajari ilmu. Itu menghasilkan pahala yang luar biasa besarnya. Kedua, pahala ketika mengamalkan ilmu untuk diri sendiri. Yang namanya pahala abadi itu sampai hari kiamat nanti, sampai ke akhirat nanti. Ketiga, pahala ketika mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, sekalipun orang tersebut sudah mati masuk ke lubang kubur, tapi pahala yang dihasilkan dari ilmu yang pernah diajarkan terus abadi mengalir ke alam kuburnya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bih atau waladin salihin yad'ulah. Bila seorang manusia mati, terputus seluruh amalnya. Maksudnya pahala dari amal itu putus, enggak akan mengalir lagi, enggak akan dapat lagi pahala dari salat putus karena sudah enggak bisa salat lagi. Pahala dari saum putus, enggak bisa saum lagi kalau sudah mati. Pahala dari infak sedekah terus putus. Yang tidak putus hanya tiga. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir terus pahalanya. Sedekah yang pemanfaatannya permanen. Wakaf tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk kepentingan umum gitu ya. Permanen terus sampai hari kiamat. Selama wakafnya itu ada. Atau jalan-jalan umum yang dilalui oleh banyak orang, pemakaman umum, itu mengalir terus. Yang disebut jariyah, jariyah itu mengalir. Kedua, yang juga terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah ini. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Oleh karena itulah, maka pahala dari ilmu itu abadi. Tidak akan pernah musnah. Apalagi yang abadi. Yang abadi adalah nama dari setiap orang yang berilmu. Namanya selalu disebut. Contohnya siapa? Contoh nyata, katakanlah seluruh nabi. Sejak Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Namanya selalu disebut, diingat dalam memori manusia. Lihat para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu agama ini kepada murid-muridnya. Sudah berlalu lebih dari 1400 tahun, namanya tetap disebut. Di setiap tempat, di setiap zaman, di setiap kesempatan, tertulis dalam jutaan judul kitab, terucap oleh jutaan makhluk, bahkan mungkin miliaran atau bahkan sampai hari kiamat triliunan. Namanya dalam konteks pujian itu selalu, selalu dan selalu disebut. Itu ilmu abadi dalam banyak sisi. Coba bandingkan dengan harta. Harta 100 ribu bisa habis dalam sehari. Saat itu 100 ribu dapat, saat itu dibelanjakan, saat itu makan, habis, saat itu hari itu juga keluar lagi tuh. Sudah, jadi sesuatu yang hina lagi. Ini menunjukkan betapa utama dan istimewanya ilmu, karena ilmu itu abadi, sedangkan harta fana. Inilah keutamaan ilmu yang kedua. Ketiga, pemilik ilmu tidak merasakan lelah di dalam menjaga dan memeliharanya. Tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya. Tidak membutuhkan biaya dan tenaga untuk memfailkannya. Enggak. Berbedalah dengan harta. Harta itu apabila dimiliki, pertama butuh tempat. Brankas, peti, atau yang sejenisnya. Kalau tahu umpamanya uang harus disimpan di bank, harus berangkat, pergi. Ada prosedur yang harus dilewati. Kalau tahu berupa harta kekayaannya emas, perak, berlian, dan benda-benda lain, juga butuh tempat. Ke bank juga butuh kotak deposit. Bayar. Ribet. Butuh pikiran, butuh waktu, butuh tempat untuk menyimpannya. Makin banyak kekayaannya, makin banyak tempat yang dibutuhkannya dan harus dijaga agar tidak dicuri, agar tidak hilang, agar tidak ditipu, dan seterusnya. Membutuhkan kunci lagi. Belum kuncinya hilang, dan seterusnya. Itu harta, tapi coba bandingkan dengan ilmu. Ilmu tidak membutuhkan semua itu. Ilmu tidak harus dijaga, bahkan ilmulah yang menjaga kita. Baik menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga perbuatan, dan seterusnya. Jangankan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan dari perbuatan mubah, tetapi bisa menurunkan kredibilitas kita. Kita tidak mau melakukannya. Umpamanya sebagai contoh, kita lapar di tengah jalan lagi berjalan, atau haus yang sangat menyengat di tengah jalan, lalu di pinggir jalan ada tukang cendol, tukang es. Beranikah seorang yang berilmu, seorang kiai, seorang dai, seorang ustad, ke tukang es, ke tukang cendol, coba mang cendol satu haus, terus nagok di sisi jalan. Pakai kopiah putih, pakai gamis, ada istrinya ahwat bercadar nararagok di pinggir jalan. Beranikah? Enggak. Haramkah itu? Tidak, mubah-mubah saja. Tidak dosa, walaupun juga tidak berpahala, mubah saja. Tapi menyangkut kredibilitas, harga diri, kehormatan, itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena ilmu. Ilmu menjaga kita dari perbuatan yang bisa menurunkan kredibilitas dia, kepribadian dia, harga diri dia, apalagi dari hal-hal yang haram. Kalau harta harus kita yang menjaganya, memeliharanya. Tapi kalau ilmu, sebaliknya, ilmulah yang menjaga kita, memelihara kita. Kenapa kita enggak berani bergibah, mencela, memarahi orang kalau orang itu bersalah kepada kita? Ilmu yang menjaga kita dari hal itu. Kenapa umpamanya kita ketika kepepet uang, ada kesempatan untuk mencopet atau mencuri atau menipu, kita tidak berani melakukannya? Ilmu yang menjaga kita. Ilmu yang kita miliki, mengetahui, memahami bahwa itu semua dosa, enggak boleh, mengundang murka Allah. Oleh karena itulah, ilmu bisa menjaga kita dan tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya, memeliharanya, dan itu berbeda dengan harta. Inilah keutamaan ilmu yang ketiga. Keempat, ilmu menyebabkan orang yang memilikinya di satu golongankan dengan dua pihak teragung. Dalam hal menyaksikan perkara yang teragung pula. Yang dimaksud dua pihak yang agung itu pertama Allah sebagai yang teragung yang tidak ada yang menandingi keagungan dan segalanya. Kedua para malaikat, makhluk-makhluk suci yang juga agung. Tentu saja keagungan malaikat dengan keagungan Allah tidak bisa dibandingkan. Allah tidak ada duanya dalam segala hal kebaikan. Tapi malaikat juga agung. Nah, Allah sebagai yang teragung, tersuci, terdahsyat, terkuasa. Para malaikat sebagai makhluk yang tidak pernah dosa. Orang berilmu di satu golongankan dengan Allah, dengan para malaikat. Dalam hal apa? Dalam hal menjadi saksi atas satu perkara teragung di alam jagat raya ini, yaitu tauhid. Hal teragung di alam jagat raya ini, tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang menjadi saksi atas tauhid, atas la ilaha illallah adalah pertama Allah, kedua para malaikat, ketiga orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kata Allah, Allah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Allah bersaksi tentang tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Wal malaikatu juga yang bersaksi para malaikat. Wa ulul ilm qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas keadilan. Nah ini, tiga pihak menyaksikan hal yang sama. Hal yang disaksikannya agung, yaitu tauhidullah. Dan tiga pihak yang menjadi saksi atas tauhidullah, tiga, yaitu Allah, para malaikat, dan orang-orang berilmu. Allah tidak menyatakan wa ulul mal, wa ulul jah, wa ulul jamal. Enggak. Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang berharta, dan orang-orang yang berjabatan, berpangkat, orang-orang yang punya kecantikan, ketampanan. Enggak. Yang menjadi saksi atas la ilaha illallah tauhidullah itu di kalangan manusia hanya satu golongan, yaitu orang-orang yang berilmu. Allah, para malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas kebenaran, di atas keadilan. Oleh karena itulah, maka penjelasan ini cukup menjadi perkara yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, sehingga orang berilmu satu-satunya golongan yang disebut oleh Allah sebagai saksi atas la ilaha illallah bersama-sama dengan Allah dan para malaikatnya. Itulah poin yang keempat. Kelima, di antara keutamaan ilmu adalah ahli ilmu atau orang yang berilmu termasuk salah satu dari dua golongan ulil amri yang wajib ditaati atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah olehmu Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Yang dimaksud di kalangan kalian di sini, kalangan orang-orang beriman. Di kalangan orang-orang muslim, baik imannya adalah iman yang sempurna ataupun iman yang kurang, tetapi kekurangannya itu tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Walaupun ahli maksiat, dia ahli maksiat selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan dari keislaman, ahli maksiat pun mukmin dengan keimanannya tapi berdosa besar dengan kemaksiatannya. Tapi dia masih dianggap sebagai orang yang mukmin naqisul iman. Mukmin yang imannya kurang. Walaupun kurang tetap dia muslim. Allah menyatakan, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. Wajib taat ke ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri itu dua golongan. Pertama, untuk urusan duniawi, ulil amri adalah penguasa. Pemerintah di tempat kita hidup. Dia ulil amri berwenang, berkewajiban, bertanggung jawab mengatur urusan dunia rakyat yang dipimpinnya sehingga maslahat. Dalam urusan duniawi yang diatur oleh ulil amri wajib kita taat. Demi kemaslahatan atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan ulil amri bukan menetapkan urusan-urusan agama. Penguasa bukan menetapkan urusan agama, membuat aturan undang-undang semua warganya wajib sholat. Enggak. Karena itu bukan ketaatan ke ulil amri, tapi kepada Allah itu mah. Tapi di luar urusan agama. Menetapkan aturan berlalu lintas, bersosial, berpolitik, berekonomi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan seterusnya. Itu ketetapan ulil amri demi kemaslahatan, maka wajib kita mentaatinya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun dalam urusan agama, ulil amri yang harus ditaati adalah ulama. Kalau zaman dahulu, zaman Khulafaur Rasyidin, ulil amri ini penguasa dan ulama berpadu dalam satu sosok. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya itu umara sekaligus ulama. Dan dulu memang yang namanya umara pasti ulama. Kalau dulu Abu Bakar, keilmuan Abu Bakar, keimanannya gak perlu diragukan. Umar, Uthman, Ali itu ya ulama, ya umara. Makanya karena mereka ulama sekaligus umara disebut Rashid, khalifah yang Rashidin. Yang Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan an-nasu thalatha. Manusia itu terbagi kepada tiga golongan manusia. Pertama, Rashid. Kedua, Gawin. Ketiga, Dholun. Sudah hanya tiga golongan manusia dan tidak ada yang keempatnya. Adapun Rashid, kata beliau, Ammar Rashidu fahuwa man arafal haqqa wattaba'ahu. Adapun Rashid adalah orang yang mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Yang dimaksud kebenaran di sana Quran dan Sunnah. Islam, syariat. Gak ada lagi kebenaran selain syariat Islam. Karena syariat Islam yang bersumber dari Quran Sunnah itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haqq atau kebenaran itu datang dari Allah. Janganlah kamu menjadi orang yang ragu atas hal itu. Apa yang datang dari Allah? Ya wahyu. Quran dan sunnah. Agama ini, inilah kebenaran. Man arafal haqqa, orang yang mengenal kebenaran, maksudnya orang yang faham Quran sunnah. Wattaba'ahu, lalu dia mengikutinya. Ketika ada penguasa yang faham kepada kebenaran, faham Quran sunnah, faham syariat Islam, lalu mengaplikasikan Islam dalam kepemimpinannya, itulah khalifah yang Rashid. Yang Allah perintahkan untuk kita berpegang teguh kepada mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam atas wahyu Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiina min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Pegang teguh erat-erat itu sunnah, dan gigit dia dengan gigimu, dengan gerahammu, jangan sampai lepas. Sudah dipegang, digigit lagi, jadi pegangannya lebih kuat lagi agar tidak lepas. Nah, Khalifah Rasyidin itu penguasa yang berilmu dan mengaplikasikan ilmu Islamnya itu dalam kekuasaannya. Ulil Amri itu umara dan ulama berpadu dalam satu sosok, zaman dahulu begitu. Setelah berlalu beberapa ratus tahun, dua sosok ini terpisah. Ada yang pandai berpolitik, enggak faham agama. Ada yang faham agama, tidak mengerti politik, tidak bisa menjadi pemimpin rakyat. Akhirnya berpisah. Maka umara perlu pendamping ulama. Umara ditaati dalam urusan dunia, urusan kenegaraan, urusan politik, sosial, dan seterusnya. Adapun ulama ditaati dalam urusan agamanya. Itu dua golongan manusia yang menurut Al-Quran wajib ditaati. Berdasarkan ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Umara ditaati dalam urusan dunia, ulama ditaati dalam urusan agama. Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semuanya kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Fas'alu ahladzikri, bertanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir di sini bukan tukang dzikir, tapi bodoh bukan. Adzikir di sana Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr kepada kalian. Yang dimaksud adzikr di sini Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidzun. Dan kami pula lah yang memeliharanya, menjaganya. Adzikr di sana Al-Qur'an. Ahlu dzikr adalah ahli yang orang yang ahli Qur'an, faham Qur'an dan sunnah. Ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahuinya. Jangan sampai kita ijtihad sendiri dengan kebodohan kita tentang Al-Qur'an dan Sunnah tanpa ilmu. Itu berbahaya, bisa salah, bisa sesat dan menyesatkan. Kalau semua orang boleh dengan otaknya masing-masing, dengan kebodohannya masing-masing memahami Qur'an Sunnah, atau enggak perlu ada ulama atau hari itu mah. Di sinilah keharusan setiap orang bodoh merujuk kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri. Mentaati mereka dalam memahami agama ini. Dan mentaatinya berarti melaksanakan perintah Allah wa ulil amri minkum. Mentaati ulil amri dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, mentaati pemerintah yang mengatur urusan kehidupan dunia kita. Dalam urusan agama, kita mengikuti penjelasan para ulama. Nah, dua pihak yang Allah perintahkan untuk ditaati di dunia, ulil amri. Pertama, urusan dunia adalah penguasa. Yang kedua, urusan agama adalah para ulama. Dan ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu, sehingga Allah menetapkan ketetapan harus ditaatinya ahli ilmu dalam urusan agama. Inilah keutamaan yang kelima. Keenam, ahli ilmu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah sampai hari kiamat. Orang yang akan beristiqamah di tengah kehancuran kehidupan manusia, kebejatan moral akhlak dan dekadensi perilaku manusia. Ada orang-orang yang tetap istiqamah di atas kebenaran dan terus berlangsung sampai hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan ini keutamaan mereka. Selain mereka enggak akan istiqamah tuh. Yang menjadi dalil atas hal itu adalah sebuah hadis. Hadisnya diterima dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim. Wallahu yu'ti wa lan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadhurruhum man khalafahum mata ya'ti amrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan orang itu faham tentang agamanya. Hadis ini mengisyaratkan orang yang diberikan pemahaman agama berarti orang itu memang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah menghendaki kebaikan atas diri orang itu. Allah mau memberikan kebaikan kepada orang itu. Caranya apa? Caranya difahamkanlah orang itu tentang agamanya. Wa innama ana qasim, aku hanyalah qasim. Dan Allah lah, wallahu yu'ti, Allah lah maha pemberi. Nah, terus ini kalimat yang selanjutnya lah yang ada kaitan dengan poin ini. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Tidak henti-hentinya ada satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas urusan Allah. Istiqamah itu orang. La yadurruhum man khalafa, mereka tidak bisa dimadaratkan oleh orang-orang yang menentang mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang urusan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi bab may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Az-Zakah bab an-nahyu anil mas'alah, larangan untuk meminta. Jadi hadis ini menyatakan senantiasa muncul satu kelompok kecil dari umatku yang akan tegak di atas perintah Allah sampai datang hari kiamat. Berkata Imam Ahmad, illam yakunu ahli al-hadi ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka yang sekelompok kecil yang akan tegak di atas perintah Allah itu bukan ahli ilmu, bukan ahli hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Jadi mereka itulah ahlul ilmi. Berkata Al-Qadi Iyad, yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal adalah ahlus sunnah dan orang-orang yang berkeyakinan sama dengan ahlul hadis. Akidahnya lurus, tauhidnya lempeng kuat, manhajnya juga benar lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para pendahulu mereka dari kalangan para ulama as-salafus saleh ridwanullahi alaihim ajmain. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang akan tegak di atas kebenaran berdasarkan hadis itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena tidak heran atau orang yang berilmu mah bisa istiqamah teh karena penghayatan mereka terhadap ilmu, pengamalan mereka terhadap ilmu menjadikan mereka merasakan kenikmatan atas penderitaan yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan manusia yang begitu bejat ini. Penderitaan mereka dicela orang, dihina orang, dipojokkan orang, melahirkan kenikmatan rohaniah yang tiada tara. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau mengungkapkan apa yang dialami oleh para pejuang, para mujahidin, para ulama yang disiksa oleh para penguasa yang bejat umpamanya zaman dahulu, dipenjara, ditahan, disiksa. Orang-orang mengira mereka menderita, padahal mereka berada di puncak kebahagiaan. Sehingga Syekhul Islam menyatakan, seandainya para penyiksa itu mengetahui kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang disiksanya karena ajaran Islam, pasti mereka itu akan lebih menghebatkan lagi siksaannya. Menunjukkan betapa nikmatnya penderitaan yang mereka rasakan karena memperjuangkan syariat yang hak ini. Makin menderita di tengah perjuangan, makin menguntungkan, makin banyak dosa yang gugur, makin banyak pahala yang dihasilkan dari hal itu. Inilah orang berilmu, makanya mereka tegar. Mereka istiqamah di atas kebenaran. Di tengah lautan manusia sudah menyimpang jalan kehidupan mereka dari jalan yang hak. Dan ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu, yaitu mereka akan tetap tegar sampai hari kiamat. Inilah yang keenam. Ketujuh, ilmu, salah satu di antara keutamaan ilmu adalah merupakan perkara yang kita boleh merasa kabita atau terobsesi dengan hal itu dalam urusan duniawi. Kita tidak boleh terobsesi oleh kesenangan manusia dalam kehidupan di dunia ini, kecuali kita terobsesi atau kabita terhadap dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang diberi harta yang banyak, lalu dia menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah sampai habis. Ini hebat orang nih. Dia ingin kaya, tapi kekayaannya bukan untuk dia pergunakan untuk hal-hal yang hura-hura, untuk senang-senang dalam kehidupan dunia, untuk kebanggaan, bukan. Tapi ingin berbuat kebaikan dengan hartanya. Ingin tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ingin maremaweh kapapada manusia. Sampai habis. Boleh kita terobsesi ingin menjadi orang seperti itu. Kabita gitu ya. Kedua, golongan yang manusia yang juga kita boleh terobsesi ingin menjadi seorang seperti itu adalah orang berilmu, lalu mengamalkan ilmunya selama hidupnya. Boleh kita ingin terobsesi seperti itu. Dan tidak ada anjuran atau kebolehan untuk terobsesi kepada selain kedua orang itu. Ini diterangkan salah satunya dalam sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi ithnatain. Rajulin atahu Allahu malan fasallata 'ala halkatihi fil haqq. Wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak boleh hasad kecuali kepada kedua orang. Hasad yang dimaksud di dalam hadis ini, kata para ulama di antara Imam An-Nawawi, bukan iri dengki yang terlarang, tapi hasad di sini disebut ghibtah. Apa bedanya iri dengan ghibtah, hasad dengan ghibtah? Bedanya kalau hasad, kalau iri, kalau dengki, pertama dia benci turunnya nikmat Allah kepada orang lain. Itu iri itu. Ada rasa benci aja, ada rasa tidak suka aja turunnya anugerah Allah kepada orang lain, itu sudah hasad. Apalagi kalau ada perasaan tambahan, mudah-mudahan karunia, rizki, anugerah yang Allah berikan kepada orang itu segera musnah. Yang tadinya kaya sing bangkrut supaya miskin gitu ya. Yang tadinya berkuasa sing dipecat dari kekayaan, dari kekuasaannya, sehingga menjadi rakyat biasa dan menderita. Wah, itu sudah lebih dari hasad itu. Tapi cukup adanya kebencian terhadap anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang lain, kita gak suka dengan hal itu, kita benci dengan hal itu sudah dengki, itu sudah hasad, dan itu sudah tidak boleh. Adapun kalau ada orang lain yang memperoleh anugerah dari Allah, baik harta, kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, atau urusan duniawi lainnya, tapi kita gak benci, kita seneng. Alhamdulillah itu si orang itu ya, teman saya atau tewa-wawa acan lah gitu ya, dapat anugerah. Dan kita ingin seperti itu. Nah, ini bukan dengki. karena enggak ada rasa benci. Ini yang disebut dengan ghibtah. Ghin, ba, to, dan ta marbutah. Ghibtah. Nah, ghibtah itu perasaan ingin seperti itu, ingin seperti orang lain, tanpa ada kebencian kepada kekayaan orang lain itu, turunnya kekayaan kepada orang itu, dan tanpa ada keinginan mudah-mudahan orang itu jatuh miskin, jatuh bangkrut. Enggak ada. Tapi ingin seperti itu karena pikabitaeun. Kita terobsesi ingin seperti itu. Nah, itu ghibtah namanya. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini, kata Imam An-Nawawi. Tidak boleh ghibtah, tidak boleh terobsesi, tidak boleh kabita tertarik ingin menjadi orang lain kecuali dua orang, dua golongan berikut ini. Pertama, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu orang itu habiskan hartanya di jalan kebenaran. Untuk membiayai dakwah, untuk membiayai fisabilillah, membantu orang susah, menolong orang yang memang ditimpa kesulitan. Itu di jalan kebenaran dihabiskan hartanya di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita terobsesi untuk ingin menjadi seperti itu. Kabita, tertarik ingin menjadi seperti itu. Boleh. Karena itu bagus. Baik orang berharta dan berderma. Orang hartawan dan dermawan, itu bagus. Silakan kalian terobsesi ingin menjadi seperti itu. Dan yang kedua, seseorang yang diberi hikmah oleh Allah, diberi ilmu, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, kita tidak boleh kabita, tidak boleh tertarik, tidak boleh terobsesi, kecuali kepada dua orang ini. Orang hartawan yang dermawan, orang yang berilmu serta mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Boleh. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, serta keutamaan orang berharta dan menginfakkan, mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan ini menunjukkan termasuk salah satu di antara keistimewaan ilmu. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan, mendorong, mengisyaratkan dibolehkannya kita terobsesi ingin menjadi seperti itu. Inilah keutamaan yang ketujuh. Kedelapan, salah satu di antara keutamaan ilmu, ilmu itu rahmat yang luar biasa manfaat. Sehingga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi bab Fadlu man alima wa amila, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitab sahihnya, kitab Al-Fadha'il, bab yang menjelaskan tentang apa wahyu yang dibawa oleh para nabi. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ilmu dengan penggambaran yang bagus seperti tanah gembur, subur, lalu tersiram oleh air hujan. Lalu tanah yang gembur tadi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan. Kehidupan kepada banyak makhluk di muka bumi. Tumbuh-tumbuhan besoknya bermunculan, cendawan, jamur, suung, kata orang Sunda namanya. Itu bermunculan, rumput-rumput bermunculan. Jangkrik-jangkrik tiba-tiba lubangnya banyak, kasir-kasir seperti itu. Pokoknya banyaklah kehidupan, cacing-cacing pada menggeliat gitu ya. Itu perumpamaan apa? Dari ilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis tadi, Hadis ini diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaythin asaba ardhan fakana minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wasy'ab al-kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma fanafa'a Allahu biha an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qian la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala fadhalika mithlu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bi fa'alima wa'allama wa mathalu man lam yurfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah telah mengutus aku dengan membawa keduanya, membawa ilmu dan hidayah itu, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW diumpamakan seperti hujan yang menimpa bumi. Di antara bumi ada tanahnya yang gembur. Dia menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rumput-rumputan yang banyak di atas tanah gembur tersebut. Ini pertama, jenis tanah yang pertama yang gembur. Cirinya dia menyerap tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan. Kedua, ada lagi tanah yang disebutnya ajadib. Ajadib itu tanah yang keras, dia tidak menyerap air, tapi dia menahan air sehingga air itu tergenang. Dia menampung air, airnya tidak menyerap ke bawah, ke dalam tanah, enggak. Tertahan, jadi tergenang seperti kolam. Maka Allah memberi manfaat kepada manusia dengan air itu. Manusia bisa minum, bisa nyuci, bisa nyiram tanam-tanaman dengan air yang seperti itu. Ini jenis tanah yang kedua tuh. Dia tidak menyerap air, tapi menampung air sehingga air tergenang. Otomatis tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan apapun tuh dari sono ya. Itu jenis tanah kedua. Ada lagi jenis tanah ketiga disebut kian. Kian itu disebutkan la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerap air, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Diserap ke dalamnya enggak, ditahan enggak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan enggak. Ngalir air itu lewat begitu saja tuh, kayak air di atas daun talas gitu ya. Diserap tidak, ditampung tidak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tidak. Tiga jenis tanah. Kata Nabi SAW, demikianlah perumpamaan. Yang pertama, orang yang memahami agama. Tanah gembur itu yang tadi menyerap air lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan diumpamakan hati orang-orang yang beriman. Menyerap air maknanya menyerap ilmu, wahyu, Al-Quran dan Sunnah diserap ke dalam tubuh, hatinya, jiwanya. Maka tertancaplah keyakinan yang kuat dan lurus berdasarkan Quran Sunnah, lalu melahirkan ibadah dan amal soleh. Ini hati terbaik. Sebagaimana kalau itu dalam hal tanah, itu tanah terbaik, ya gembur, ya menyerap air, ya juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini hati orang yang beriman, menyerap ilmu dari wahyu lalu melahirkan ibadah dan amal soleh. Ini hati terbaik. Adapun yang kedua tadi, tanah yang hanya bisa menampung air, tidak menyerap dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu hati orang-orang munafik. Mereka hafal ilmu, hafal dalil tapi tidak diyakini di dalam hati. Dan dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tuh. Bisa memberi manfaat kepada orang lain sebagaimana tanah yang menampung air tadi bisa memberi manfaat kepada pihak lain. Dipakai untuk nyuci, dipakai minum apa namanya binatang-binatang, dipakai menyiram tanam-tanaman dari air yang tertampung di atas tanah keras tadi. Nah gitu. Adapun hati terburuk adalah diumpamakan tanah terburuk tadi, tidak bisa menyerap, tidak bisa menahan dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah hati orang-orang kafir. Oleh karena itulah maka diumpamakan ilmu dengan perumpamaan air hujan, padahal air hujan itu rahmat. Bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan manfaat kepada makhluk. Makanya Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum idrara." Kata Nabi Nuh itu dalam surah Nuh, "Ya Allah, aku berkata kepada kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha Pengampun." Lalu kata Allah selanjutnya, "Yursilis sama'a 'alaikum idrara." Kalau kalian minta ampun, istighfar banyak-banyak kepada Allah, Allah akan turunkan curah hujan yang banyak kepada kalian. Rahmat, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah juga akan melimpahkan harta-harta dan anak-anak yang banyak kepada kalian. Kalau kalian istighfar. Diberi hujan, padahal hujan itu sangat-sangat dinanti-nanti oleh setiap orang. Karena itu rahmat. Hujan simbol rahmat, simbol kebaikan. Nah ilmu itu diumpamakan dengan hujan tadi yang menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu, yaitu menjadi rahmat. Inilah keutamaan ilmu yang ke-8. Terakhir yang ke-9, bukan terakhir poin pembahasannya, pembahasannya masih banyak, tapi untuk pagi hari ini poin yang terakhir, yaitu ilmu itu jalan menuju surga. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan pangkat, bukan kebangsawanan, tapi ilmu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, kitab Ad-Da'awat bab fadlu istima' ala tilawatil Qur'an, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, keluar dia dari rumahnya, naik angkot, naik motor, naik mobil, jalan kaki, naik delman. Untuk apa dia keluar menelusuri jalan yang dia lalui itu? Untuk mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Maknanya kata para ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan jalan menuju surga itu iman dan amal soleh itu. Tapi dalam hadis ini Allah menyatakan siapa yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan orang itu jalan menuju surga. Maknanya siapa yang keluar untuk mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Allah akan berikan taufik kepada dia. Dengan taufik dan hidayah itu, dia akan semangat besar untuk ibadah dan amal soleh. Dengan ibadah amal soleh dia memperoleh rahmat. Dengan rahmat itulah Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang menunjukkan bahwa keluar rumah untuk mencari ilmu, meniti jalan untuk mencari ilmu adalah perbuatan yang bisa mengundang turunnya hidayah Allah untuk menuntun dia menuju surga secara mudah. Makanya ilmu adalah jalan menuju surga. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, itulah kesembilan poin yang bisa kita jelaskan dalam pagi hari ini. Insya Allah poin-poin lainnya yang masih ada beberapa poin lagi akan kita lanjutkan pada Selasa yang akan datang. Sudah satu jam waktu yang kita habiskan untuk membahas hal tadi. Kita tinggal masuk ke sesi tanya jawab tentang hal-hal tadi. Dipersilakan kepada para pendengar Radio Roja Bandung ini untuk melayangkan SMS ya, mengirimkan SMS atau menelepon secara langsung ke nomor yang sudah dijelaskan tadi. Untuk memandu tanya jawab ini saya persilakan kepada Akhi Farid untuk memandunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita bisa kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Iwatu iman azani Allah wa yakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 0228686236 atau mengirimkan lewat pesan singkat ke 0811227 1476, dan mohon untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Alhamdulillah sudah ada dari telepon Ustaz. Kita angkat, kita sambil ya, dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa, di mana? Pak Yayan Cimahi, Ustaz. Oh, Pak Yayan Cimahi, silakan Pak Yayan. Ada pertanyaan. Ada dua hadis yang khilaf. Yang pertama, kalimat pernyataan bahwa basmalah itu jahar. Yang kedua, kalimat bantahan bahwa bismillah itu sir, tidak jahar. Yang harus diambil yang mana? Yang kalimat pernyataan atau kalimat bantahan? Nah, gitu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Iya, Mas Fikih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ilmu ke fikih. Mana yang lebih kuat tentang basmalah untuk sholat yang jahar? Maghrib, isya, subuh, jumatan, dan seterusnya. Apakah bismillahnya dikeraskan apa tidak? Pembahasan fikih itu nanti sore ya, ba'da asar jam 4 gitu ya. Tapi gak apa-apa untuk kita bahas sekarang. Yang kesimpulannya begini Pak Yayan di Cimahi ya. Nanti rincian dalilnya kita akan bahas di Selasa sore, karena itu pembahasan fikih. Kebetulan kita sekarang sedang membahas bab beberapa kesalahan di dalam sholat. Cuma bab ini, bab sholat berjamaah, masih agak lama. Kita baru sampai pada pembahasan kesalahan-kesalahan dalam hal sholat dari segi tempat ya kemarin. Dari segi tempat sudah sampai pada pembahasan tentang sutra. Intinya begini Pak Yayan, bahwa dua-duanya hadisnya sahih. Yang menjaharkan sahih, yang mensirkan juga sahih. Tetapi yang mensirkan lebih sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya lebih kuat. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang menunjukkan bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin itu adalah kalimat pertama yang terdengar oleh makmum dari bacaan sholat Nabi. Dan menunjukkan bahwa bismillahnya itu sir, bukan jahar. Tapi adakah dalil yang jahar? Ada dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul selesai membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa yamuddu bismillah, wa yamuddu ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim, terus alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Nabi selesai membaca Fatihah, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau memanjangkan Bismillahnya, memanjangkan ar-rahmannya, memanjangkan ar-rahimnya, terus alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Hadis ini juga sahih, yang menunjukkan dua-duanya ya ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Masyhur Hasan Salman menyatakan bahwa sebaiknya para imam memadukan keseluruhan atau dua hadis ini. Kadang dia jahar, kadang dia sir, tetapi yang sir lebih sering dilakukannya daripada yang jaharnya berdasarkan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Pak Ian ya, kesimpulan dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ada dari telepon dari Bapak Agus di Sudirman, jalan Sudirman. Assalamualaikum. Oh iya, Agus Pandi. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pak Ade Sopandi. Oh, Pak Ade Sopandi. Mangga Pak Ade. Silakan. Gede itu marah sih, Pak, terkawis kepemimpinan. Nukedah diikuti terutama pemimpin di zaman ayeuna kan orang ningali upami ayat Quran ngejelaskeun aya jalmi anu iman, aya jalmi anu kafir, aya jalmi anu munafik. Upami ningali ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 sareng satarasna deukeut ayat 167 eta ngejelaskeun perkawis pemimpin-pemimpin anu terjerumus kena kemusyrikan. Maaf Bapak, mungkin di langsung apa inti pertanyaannya naon Pak? Oh, mohon anu kedah diikuti ku urang teh. Apakah anu aya dina ayat eta anu kedah dihindari mana, anu kedah diikuti mana? Terus bertalian sareng surat Ibrahim ayat 28. Jadinya kan kalimatnya jama badalu nikmat Allahi kuka wahlu komong darom bawar, pemimpin anu ajak karena kesesatan gitu. Mana nu kurang kedah diikuti gitu. Sakitu Bapak. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade Sofandi bertanya tentang pemimpin yang wajib ditaati, karena ada yang muslim, ada yang munafik, ada yang kafir. Nah terus pemimpin kita di Indonesia itu masuk yang mana gitu ya. Taib, Pak Ade Sofandi, juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada ya, menyoroti seorang pemimpin secara fokus, secara khusus, sebenarnya hukum dan vonis yang bisa diterapkan kepada pribadi pemimpin sama dengan pribadi-pribadi muslim pada umumnya. Tapi karena pemimpin itu public figure, menjadi sorotan, sehingga pembicaraan tentang status pribadi pemimpin itu menjadi pembicaraan yang khusus. Padahal hukumnya sama dengan manusia pada umumnya. Sekarang begini, kitalah pribadi kita Pak Ade Sofandi yang bertanya, saya Abu Haidar atau yang lain-lainnya muslim. Walaupun kita muslim, apakah kita tidak pernah terjerumus ke dalam dosa besar, kesalahan besar? Pasti pernah, jangankan kita, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali juga dan para sahabat juga mengaku pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Sampai ketika turun yang pernah saya bahas di Roja hari Jumat sore kemarin-kemarin, surah Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim, mereka akan peroleh keamanan dan akan peroleh hidayah. Abu Bakar dan sahabat lain merasa berat dengan ayat ini karena yang dimaksud kedzaliman menurut mereka adalah dosa besar. Lalu mereka bicara, ayyuna lam yadzlim nafsa, ayyuna lam ya'mal su'an. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah zalim kepada diri sendiri? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau begitu kita semua enggak dapat keamanan dari azab Allah dan enggak akan dapat hidayah dong. Ini pengakuan para sahabat meyakini atau menyadari dirinya banyak terjerumus dalam kesalahan dan dosa-dosa besar. Nah, kalau para sahabat besar aja seperti itu ya, apalagi kita gitu ya. Apalagi kita. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kaum muslimin yang namanya manusia pasti terjerumus dalam dosa besar dan penyimpangan, kedzaliman, kefasikan, kebid'ahan dan seterusnya. Timbul pertanyaan, apakah semua yang terjerumus dalam dosa besar itu dia kafir keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebagai muslim, dia tetap memperoleh hak-hak sebagai seorang muslim pada umumnya. Kalau salam dijawab, ya kalau sakit ditengok, kalau dia menjadi imam sholat, kita sah menjadi makmum di belakangnya gitu ya. Kalau dia mati wajib disolatkan, kalau dia meninggal dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya. Begitu juga dengan seorang pemimpin. Sebagai manusia biasa yang namanya pemimpin gak ada maksum. Pasti dalam kepemimpinannya ada kesalahan besar. Yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa besar. Mungkin dia korupsi, mungkin dia berbuat zalim kepada lawan politiknya. Mungkin umpamanya dia menipu rakyat. Mungkin itu dosa-dosa besar yang sangat mungkin dilakukan oleh setiap orang yang memiliki kekuasaan, power. Bahkan juga orang yang berkaya juga seperti itu. Apakah semua dosa besarnya itu mengeluarkan si pemimpin dari keislaman, dari status pemimpin muslimnya? Enggak, dia tetap muslim. Muslim yang berdosa besar. Tapi sebagai seorang muslim walaupun dosanya besar, tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap memperoleh hak sebagai seorang muslim yang apabila dia menjadi pemimpin, wajib ditaati pemimpin muslim itu dalam hal yang benarnya. Adapun dalam hal yang salah ya enggak boleh diikuti karena ada hadis yang menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada seorang muslim dalam bermaksiat kepada khaliq, kepada Allah. Dalam hal itunya jangan diikuti, tapi dalam hal instruksi-instruksi yang baiknya wajib tetap diikuti, dan mengikutinya adalah melaksanakan perintah Allah, taat kepada ulil amri gitu ya. Nah, oleh karena itulah, maka yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin yang merubah hukum-hukum Allah, yang merubah ayat-ayat Allah, itu adalah pemimpin-pemimpin yang memang kafir, yang kekafirannya menyebabkan dia keluar dari Islam. Adapun orang yang tidak menerapkan hukum Allah pada kepemimpinannya, disebabkan karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, bukan karena menganggap hukum Allah itu enggak sesuai, hukum Allah itu buruk gitu ya, tapi karena kepentingan duniawi, dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Contoh umpamanya dalam suatu keluarga, ngebagi waris. Kalau waris kan sudah diatur oleh Islam, tapi orang-orang ini gak mau memakai aturan Islam, karena kalau aturan Islam diterapkan rugi mereka. Akhirnya udahlah, bagi sama rata sama rasa. Biar umpamanya tidak ada permasalahan. Timbul pertanyaan, apa keluarga itu kafir? Tidak. Karena dia itu tidak meyakini buruknya hukum Allah dalam hal waris, enggak. Hukum Allah terbagus bagaimanapun dibanding aturan manusia, tapi karena kepentingan dunia dia tidak menerapkan hukum Allah. Sekarang, pedagang ya, hukum Allah menetapkan tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan. Itu hukum Allah tuh, dilanggar oleh pedagang, dikurangi. Karena apa? Karena hawa nafsu, karena untuk mengeruk keuntungan dunia walaupun sedikit, lumayan, sasirin, sabenyirin gitu. Dia melanggar hukum Allah dalam hal itu. Apa dia kafir, pedagang itu? Tidak, atuh tidak kafir. Ya, berbohong, apakah melanggar hukum Allah? Iya, hukum Allah menyatakan wajib jujur. Kalau kita bohong, melanggar hukum Allah. Apakah orang yang berbohong kafir? Tidak. Kecuali kalau dia meyakini halalnya dan bagusnya bohong umpamanya, dan haramnya jujur. Nah itu mah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, iya bisa kafir. Tapi kalau dia yakin bohong itu buruk, dosa gitu, tapi dia lakukan dalam rangka keuntungan dunia atau terhindar dari keburukan dunia, kemudian pokoknya hawa nafsu lah, dia berbohong, melanggar aturan Allah, hukum Allah dalam hal itu, apakah dia kafir? Tidak, dia tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebagai muslim walaupun berdosa besar, dia tetap memperoleh hak-hak sebagai seorang muslim pada umumnya yang apabila jadi imam dia tetap wajib ditaati dalam imamnya, kita wajib boleh bermakmum, kalau kita dia salam kita wajib jawab, dan kalau dia meninggal wajib tetap disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan kalau dia menjadi pemimpin wajib ditaati dalam hal kepemimpinannya, dalam hal yang baik-baiknya saja. Nah sekarang pemerintah di kita ya tidak diragukan lagi sebagai manusia biasa, pasti banyak kesalahan, pasti banyak penyimpangan. Tapi apakah semua penyimpangan itu menyebabkan mereka kafir? Enggak, tetap muslim. Buktinya apa? Mereka sholat, mereka haji, mereka masih apa namanya menunjukkan keislamannya secara zahir. Adapun batinnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Kita menghukumi secara zahir. Mereka sholat Jumat, mereka menampakkan keislamannya dan mereka mendukung beberapa syiar Islam, sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah, dakwah, haji dan saum, mereka mengurus terlibat penetapan satu Syawal, satu Ramadan dan seterusnya. Jelas kemuslimannya dan kemuslimannya tidak bisa terhapus oleh kesalahan-kesalahannya yang banyak. Sehingga tetaplah mereka, hak-hak mereka sebagai ulil amri yang wajib ditaati, wajib kita tunaikan. Menunaikannya adalah melaksanakan perintah Allah dalam ayat yang tadi dikemukakan. Begitu Pak Ade Sofandi, wallahu a'lam bisawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat dari SMS, Ustaz. Ada dua pertanyaan dari tanpa nama nih. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Apa perbedaan ilmu akidah dan ilmu tauhid? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menasihati istri yang sulit menerima ilmu syar'i? Ya, pertama apa beda akidah dengan tauhid? Tauhid bagian dari akidah. Setiap tauhid pasti akidah, tapi tidak setiap akidah itu tauhid. Akidah secara bahasa artinya maknanya secara bahasa keyakinan, sesuatu yang diyakini. Kalau menurut istilah syar'i, al-imanul jazimu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadar khair wa syarrihi, terus wala imanun jazimun la yatatarraqu bisyak. Jadi akidah adalah keimanan yang kuat, yang mantap kepada rukun iman yang enam, yang tidak bisa ditembus dengan keraguan-raguan. Itu akidah. Jadi akidah itu menyangkut rukun iman yang enam tadi dan ditambah keyakinan tentang al-ahkam al-qat'iyah, hukum-hukum yang qat'i yang terdapat dalam rukun Islam. Nah umpamanya kita yakin kepada adanya para malaikat, adanya para nabi, para rasul, adanya kitab, adanya hari akhir, adanya takdir, itu akidah. Terus kita meyakini semua yang Allah wajibkan sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban sholat, zakat, saum. Dan meyakini keharaman setiap yang Allah haramkan. Haramnya berjudi, haramnya berzina, haramnya riba, haramnya semua yang Allah haramkan. Kita yakini sebagai sebuah keharaman. Maka keyakinan itu disebut akidah. Nah, salah satu di antara pembahasan akidah adalah tauhid. Tauhid itu menyangkut keesaan Allah Azza wa Jalla. Allah diesakan dalam tiga poin. Pertama dalam hal rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga asma wa sifat. Dalam hal rububiyah artinya Allah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di raja, satu-satunya pengelola alam ini yang menghidupkan dan mematikan. Keyakinan seperti itu disebut tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, keyakinan Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Kalau tauhid asma sifat, meyakini Allah memiliki nama-nama sifat yang khusus baginya, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW yang sahih. Nah, itu tauhid. Nah, tauhid bagian dari akidah, tapi akidah tidak selalu menyangkut tauhid. Seperti iman kepada malaikat, itu bukan tauhid. Iman kepada para nabi, iman kepada takdir, iman kepada apa hukum, apa wajibnya sholat fardu, itu akidah tapi tidak menyangkut tauhid. Jadi tauhid bagian dari akidah, tapi akidah jauh lebih luas daripada tauhid. Wallahu a'lam. Terus. Kedua, bagaimana menasihati istri yang tidak bisa menerima penjelasan syar'i? Gimana lagi ya? Ya, itu karena aspek keimanan ya. Keimanan yang sangat minim, yang sangat lemah, yang sangat kurang. Aspek itu yang harus digembleng ya. Dengan cara gimana? Coba bawa ke pengajian, lingkungan juga dikondisikan. Jangan biarkan dia gaul dengan orang-orang yang gak benar. Giringlah untuk bergaul dengan orang-orang berilmu, ahli ibadah agar terimbas. Ajak dia ke pengajian gitu ya, doakan. Suruh dia banyak baca Al-Quran dan seterusnya. Dengan cara seperti itu insya Allah lambat laun imannya akan meningkat sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ada dari telepon kita angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo, ya, dengan siapa di mana? Dari Taufik, Margasi. Iya, silakan. Ya, silakan, Pak Taufik. Mau tanya tentang hukum itu shalom arafah itu hukumnya gimana? Iya. Terus ada hadisnya sahih enggak gitu? Iya. Itu aja, Pak. Nah, iya, makasih ya. Iya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, Pak Taufik di Marga Asih, bagaimana hukumnya Shaum Arafah? Shaum Arafah sunnah dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah dan hadisnya sahih. Ini juga dibahas dalam banyak kitab fikih, dalam kitab Bulughul Maram bab shaum tatawwu, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab shaum tatawwu gitu ya, dalam kitab Lathaiful Ma'arif Sunan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bab Wadhaifus Syahri Dzulhijjah. Itu banyak hadisnya dan sahih yang menyatakan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang dua jenis shaum, shaum Asyura dan shaum Arafah, beliau menyatakan shaum Arafah itu yukaffiru sanatil madiyah wal qadimah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa shaum Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dua tahun tuh dosa yang terhapus dengan satu kali shaum Arafah tersebut gitu ya. Dua tahun itu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kan bukan hanya lumayan dua tahun tuh. Hadisnya sahih dan para ulama sepakat tentang sunnahnya shaum Arafah dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Kita angkat lagi dari telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lupa satu lagi. Oh iya, silakan Pak Taufik. Halo. Iya, silakan. Yang itu menggerakkan telunjuk waktu sholat itu di awal atau digerakkan atau terus digerakkan atau satu kali gerakan? Oh iya, itu terus aja. Kayak gitu gimana ya? Iya. Ya, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Iya, Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang secara spesial memperhatikan tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyatakan ketika Nabi tasyahud, beliau menyatakan fa asyara bi usbuhi sababa fa ra'aituhu yuharrikuha wa yan'u biha hatta sallama. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya, lalu aku melihat beliau itu menggerak-gerakannya sampai salam. Nah, kemudian berdoa dengannya sampai salam. Oleh karena itu, menggerak-gerakan jari telunjuk berisyarat dan menggerak-gerakan jari telunjuk itu dari awal tasyahud sampai salamnya orang yang bertasyahud tersebut tanpa henti. Gitu ya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi kesimpulannya menggerak-gerakannya tidak sekali tapi terus dari awal sampai akhir menggerak-gerakan dengan telunjuk yang agak dilengkungkan. Wahana usbu'ahu, hana itu ngelukkan kata orang sunanya, membengkokkan. Kemudian aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya sampai salam. Demikian Pak Taufik, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dari ada dari telepon dari Ucep di Katapang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Ucep. Ini mau menanyakan tentang kurban. Apakah boleh berkurban itu atas nama perusahaan atau sekolah kayak gitu, Pak Ustaz? Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Ucep di Katapang. Seluruh perintah Allah di dalam ajaran Islam ditujukan kepada individu, kepada person, bukan kepada lembaga. Karena lembaga itu bukan makhluk hidup. lembaga itu tidak bisa dihukumi kalau oh kok lembaga enggak pernah sholat ya setiap hari dosa mereka lembaga itu. Enggak bisa. Kalau Ramadan kok enggak pernah saum si lembaga itu. Nah, jadi bukan gitu, bukan ke lembaga, bukan ke organisasi, tapi ke person, kalau mau ke para pengurus dari lembaga tersebut. Termasuk kurban ya, kurban itu kewajiban yang ditujukan kepada personnya, kepada personalnya, kepada orangnya, bukan kepada lembaganya. Sehingga yang terkena syariat kurban ini adalah orang-orangnya, termasuk orang yang duduk dalam kepengurusan dari lembaga tersebut atau sekolah tersebut. Sekarang kalau kurban atas nama lembaga, atas nama sekolah itu pahalanya ke siapa tuh? Ke lembaga. Apakah lembaga nanti dibangkitkan lalu akan dihisab, akan dikesurgakan atau dikenerakakan gitu? Enggak, tentu saja personalnya. Jadi saya anjurkan lembaga itu ya, lembaga kalau mau memberikan tunjangan kepada person-personnya untuk melakukan kurban gitu ya. Atau kalau toh umpamanya tidak ya, nanti kan si para panitia, para pekerja itu harus dapat konsumsi ya. Konsumsi mungkin dikasih makan. Konsumsinya itu untuk para pekerja tidak boleh diambil dari daging kurbannya. Karena pesan Nabi SAW kepada Ali, amaroni Rasul SAW ala budnihi. Rasul SAW merintahkan aku untuk menyelenggarakan kurbannya, menyembelihnya, membagikan dagingnya dan gajinya. Wala nu'til jazira syai'an minha. Dan Nabi memerintahkan agar kami tidak memberi upah sedikit pun kepada para pekerjanya dari daging kurban itu. Enggak boleh. Daging kurban dijadikan sebagai upah bagi para pekerja. Wa nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah itu dari saku kami. Boleh memberi upah kepada panitia, kepada yang nyembelih, kepada yang nguliti. Tapi enggak boleh diambil dari daging kurban atau kulitnya. Kulitnya dikasih kepada orang yang ngulitin, kepalanya dikasih kepada orang yang nyembelih. Itu enggak boleh atas amanah Rasul SAW kepada Ali. Boleh kita kasih upah tapi tidak diambil dari daging kurban, tapi diambil dari pos lain dari itu. Nah, umpamanya lembaga atau sekolah gitu ya, menyediakan konsumsi dari dana kas lembaga itu untuk para pekerjanya, itu bagus. Karena konsumsi tidak boleh diambil dari daging kurbannya, tapi harus dikasih itu konsumsi itu. Ada mungkin uang sakunya, atau ada makannya, ada kuenya, ada minumnya. Nah, boleh itu lembaga mengeluarkan uang untuk itu, dibolehkan gitu ya. Jadi memberi upah boleh, tapi jangan diambil dari daging kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Kembali kita angkat lagi dari SMS dari Umahat di Jalan Jurang. Ustaz, untuk perkataan yang baik, lemah lembut, kadang kita bisa melakukannya saat berkomunikasi dengan orang lain. Tapi saat dengan suami dan anak-anak, kita kadang lebih banyak berkata keras dan bernada kesal atau marah. Bagaimana caranya supaya kita bisa berlemah lembut dan berkata baik kepada orang-orang yang kita sayang, suami atau anak-anak, dalam kondisi kesel dan marah? Apa saja saat mengajari anak syukran? Yeah. Apalagi saat mengajari anak? Iya. Yeah. Memang hampir semua orang ketika berinteraksi dengan orang luar, dia bisa bijak, dia bisa lembut. Tapi ketika berinteraksi dengan keluarganya, suami atau istrinya atau anak-anaknya, emosinya terlibat. Karena apa? Karena dia memiliki keinginan, obsesi dan target yang susah untuk dicapai. Padahal harus dia capai umpamanya. Dan itu mendorong dia untuk emosi. Umpamanya anak ini harus pintar, harus mengerti. Tapi kok gak ngerti-ngerti, gak pintar-pintar, main-main lagi. Akhirnya marah. Tapi kalau ke anak orang lain sebodo amat. Mau ngerti, mau enggak, mau bodoh, mau enggak, mau pintar, mau enggak. Anak orang gitu. Akhirnya tidak, karena tidak punya target seperti target yang ditetapkan kepada anak kita, kita tidak terlalu ambil peduli sehingga tidak melibatkan emosi. Mungkin itu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama ya, Ingat bahwa target pendidikan kepada anak, kepada keluarga, agar anak dan keluarga itu soleh, solihah, dan pintar, mengerti, faham. Untuk faham, mengerti, soleh, dan solihah itu memang sebuah perjuangan yang membutuhkan pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan fisik berupa capek, tapi juga pengorbanan perasaan dan pikiran. Semakin capek, semakin jengkel, semakin kecewa, semakin besar pahala dan semakin besar dosa-dosa yang berguguran dari hal itu. Kalau tidak disertai dengan kesabaran, bisa-bisa suasana belajarnya tidak enak, kemudian tidak akan tercapai, dan itu kan kasihan ke anaknya, kasihan juga ke diri kitanya. Sadari saja hal itu pertama. Kedua, Al-Quran, Rasulullah SAW mewajibkan kita ini untuk bersikap lemah lembut. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunzau min syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam sesuatu perkara kecuali akan memperbagus perkara itu, dan tidaklah tercabut dari suatu perkara kecuali memperburuk perkara itu. Pendidikan disertai dengan lemah lembut bagus, akan hasil. Tapi kalau tidak disertai dengan kelemah lembutan akan buruk dan akan gagal. Itu saja ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Untuk selanjutnya dari telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yeah. Nah, mau bertanya mengenai kurban patungan anak-anak sekolah nih, patungan. Apa itu diusahakan ke orangnya atau gimana itu maksudnya? Atau ke person siapa gitu? Ini patungan nih. Iya. Yeah. Ya diambil dari murid 10.000 atau yang 5.000 gitu. Iya. Itu aja Pak Jasa. Waalaikumsalam. Iya, tentang kurban patungan yang marak ya di sekolah-sekolah ya. Mungkin pihak guru, pihak sekolah ingin mendidik anak-anak agar membiasakan infak kurban sedekah dengan cara seperti itu. Iya. Pertama, patungan kalau diniatkan rame-rame, tentu saja itu bukanlah kurban, bukan kurban. Karena kurban itu disyaratkan dikaitkan dengan kemampuan. Maka nalau sah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan duduk-duduk dekat, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, jadi kalau mampu tidak kurban maka dia terkena hadis ini. Kalau tidak mampu, maka dia tidak terkena kewajiban untuk berkurban. Dan tidak diperintahkan untuk berpatungan gitu ya, urunan, kemudian 5.000 sewang, ayah 100 orang, jadi sapi umpamanya. Maka itu bukanlah kurban, tapi itu tetap bernilai ibadah dalam arti sodakoh aja. Sodakoh tapi bukan kurban. Tapi tidak boleh diyakini dan dianggap itu sebagai sebuah kurban. Sehingga nanti bisa-bisa orang seperti itu semua ya. Jadi itu bukan kurban, tapi itu sedekah biasa saja. Dan kambingnya itu dagingnya nanti boleh dipakai sebagai konsumsi bagi para panitia, para pekerja. Umpamanya di sekolah-sekolah nih, ada banyak kurban tapi gak boleh memberikan upah kepada panitia dari daging kurban. Udah patungan-patungan beli kambing sendiri, lo sembelih, lo makan-makan. Itu dibolehkan, karena itu sedekah. Karena itu bukan termasuk kurban, tapi sekali lagi termasuk ke dalam kategori sedekah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ada masih 3 pertanyaan, mungkin masih ya, cukup ini. Silakan. Dari SMS kita angkat dari Abu Arista di Batu Jajar. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ana suka mendengarkan dakwah dan tilawah Quran di radio sambil kerja. Niatnya agar kerja jalan, ilmu dapat kali. Sementara teman kerja tak peduli dan ngobrol hingga tausiah dan tilawah Al-Quran itu dicuekan oleh mereka. Apakah anak berdosa karena sikap mereka seolah-olah menghinakan tilawah Al-Quran dan tausiahnya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Iya. Hukum asal mendengarkan baik tilawah ataupun kajian itu harus fokus. Tidak boleh diseling dengan aktivitas lain. Itu hukum asal ya. Karena apa? Dikhawatirkan pertama terjadi kesalahpahaman terhadap apa yang dia dengar. Kedua, dikhawatirkan ada unsur melecehkan tilawah atau kajian tersebut apabila disetel di tempat-tempat yang tidak munasib, tidak pas. Seperti di pasar ketika orang-orang bertransaksi, lalu kita setel umpama pengajian. Akibatnya orang-orang di pasar merasa terganggu umpamanya ya, merasa terganggu. Akhirnya melecehkan pengajian tersebut, melecehkan orang yang ngajinya, melecehkan pengajiannya, melecehkan penyelenggaranya. Maka itu jangan, kalau memang berakibat seperti itu. Kecuali kalau umpamanya orang-orang gak melecehkan, ingin sambil denger gitu, terus ada satu, dua orang, tiga orang yang fokus khusus mendengarkan, yang lain ikut mendengarkan juga dan tidak menimbulkan madarat, boleh. Sebab ada satu pengalaman ketika di Jakarta di sebuah pasar gitu ya. Saya pernah ketemu orang, seseorang tiba-tiba nanya, "Ustaz, betul enggak saya dengar tuh di Radio Roja ada ustaz yang menerangkan kalau umpamanya ada wanita pakai baju hitam, oh itu anjing hitam yang itu adalah setan yang berwujud anjing hitam yang harus dibunuh." Loh, saya bilang, "Kok bisa begitu?" "Iya, saya dengar tuh di Radio Roja." "Gak mungkin, siapa ustaz? Itu di Jakarta loh." "Ya saya lupa, cuma saat itu saya mendengarkannya sepintas sambil melayani orang beli gitu. Saya kan dagang," katanya. "Ah gak mungkin, oh ini barangkali begini, bahwa ada hadis bahwa sholat bisa terputus karena keledai, anjing hitam, dan wanita yang sudah balig apabila tiga-tiganya lewat di hadapan orang sholat. Sholatnya batal dan terputus." "Itu mungkin." "Oh iya benar, saya jadi ingat." Nah gitu. Jadi hadisnya itu begitu, tapi karena didengar sepintas, jadi berkesimpulan kalau ada wanita berpakaian hitam, kemudian itu setan harus dibunuh. Pas saya keluar dari pasar, ada wanita bercadar hitam. "Oh ini setan, bunuh. Sampai begitu tuh. Nah ini kesalahpahaman gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah kesalahpahaman itu ditanyakan lalu terkoreksi dengan sendirinya. Nah dikhawatirkan seperti itu. Jadi hukum asal mendengarkan kajian itu fokus khusus sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah kalau itu hanya satu dua orang yang begitu lalu di pasar dan orang lain merasa terganggu malah ikut seneng aja sedikit-sedikit umpamanya dapat ilmu dan tanpa ada yang melecehkannya, silakan saja, boleh-boleh saja, asal antisipasi tadi efek kesalahpahaman yang ditimbulkan dari hal itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ya, jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawaban Ustaz. Terus selanjutnya dari terputus mungkin tapi bisa kita ambil tanyanya. "Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pengen menanyakan tentang yang suka menyariatkan seperti kiai, contohnya pengen kerja terus lamaran dibawa terus sama kiai lamaran didoain dan dijampe terus dikasih minyak buat diolesin di baju supaya lamaran kerja bisa berhasil. Hukumnya gimana kan ya ke tempat ada tempat kayak yang ustadz yang suka menyariatkan itu?" Iya. Pertama, ikhtiar yang harus kita lakukan pertama ikhtiar lahiriah yang logis, yang wajar, yang masuk akal. Kedua, ikhtiar batiniah yang disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar lahiriah yang logis, yang dibenarkan seperti mencari kesana kemari informasi tentang lowongan kerja, melamar dengan memenuhi syarat-syarat lamaran yang harus dipenuhi dengan penampilan yang baik, yang rapih, yang sopan, yang ramah sehingga menimbulkan kesan baik, memakai parfum wangi-wangian sehingga orang yang menginterviewnya juga suka dan senang dan itu menunjang diterimanya gitu ya. Itu ikhtiar lahiriah. Tidak boleh ikhtiar lahiriahnya itu umpamanya dengan cara yang diharamkan seperti menyuap kayak gitu, itu diharamkan. Adapun ikhtiar batinnya adalah dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi SAW dengan cara berdoa ya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Adapun ikhtiar batin dengan cara-cara yang tidak disyariatkan seperti pergi ke dukun, walaupun dukun itu disebut kiai, dukun itu disebut ustadz, dukun itu disebut umpamanya orang pintar gitu ya, dukun itu disebut umpamanya orang yang serba tahu dan seterusnya. Tapi kalau praktek yang dia lakukan sama dengan perdukunan, maka itu tentu saja perdukunan yang tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Seperti umpamanya surat lamarannya dijampek-jampek dulu, atau umpamanya diolesi nih minyak wangi, tetapi bukan karena aroma wanginya yang menyenangkan, tapi karena ada keyakinan minyak wangi ini sudah dijampe-jampe oleh si dukun tersebut yang disebut kiai gitu ya. Nah itu kalau itu dibolehkan secara syariat, pasti itu sudah dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama. Tapi ternyata itu tidak diboleh, tidak dicontohkan oleh mereka. Bahkan para ulama menyebut hal itu dengan sebutan al-kuhanah atau perdukunan. Ada yang berbentuk umpamanya diberikan benda tertentu agar diterima, yang disebut dengan tamimah atau tamaim, digantungkan di sakuan, disimpan di sabuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man allaqat tamimah faqad asyraka. Siapa yang memakai tamimah atau jimat seperti itu atau isim seperti itu, maka dia telah berbuat syirik, telah terjerumus ke dalam kemusyrikan. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tamimah ini atau jimat atau isim ini bentuknya banyak, ada yang tulisan berbahasa Arab, ada yang batu ali, ada yang keris, ada yang hanya olesan minyak wangi, ada yang karena ini karena itu. Itu semuanya disebutnya tamimah yang terlarang menurut syariat Islam. Dan hukum tamimah itu oleh para ulama dibahas dalam kitab Tauhid. Coba lihat Qaul Mufid ala kitab Tauhid gitu ya, yang kita bahas setiap hari Jumat sore. Itu nanti ada bab yang dibahas tentang tamimah dalam Fathul Majid, dalam kitab Tauhid. Itu dibahas. Dan itu sebagai sebuah perbuatan syirik yang tidak boleh kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Untuk selanjutnya mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Umu Atikah di Kircon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah kita kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Jazakumullah khairan. Iya, boleh enggak berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah, kesimpulannya boleh walaupun lama ikhtilaf ya. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya dulu sakit sebelum meninggal dan tidak bisa berbicara. Seandainya dia bisa bicara, saya menduga kuat beliau akan mewasiatkan untuk infak. Sekarang sudah meninggal, boleh enggak saya berinfak bersedekah atas nama ibu saya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Boleh." Dan kurban termasuk salah satu di antara bagian dari infak atau sedekah. Sehingga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini dibolehkan, asal orang yang melakukannya adalah anaknya sendiri dan anak merupakan bagian dari usaha orang tua, sehingga tidaklah bertentangan dengan ayat wa anna laisal insan illa masaa, bahwa seorang tidak akan peroleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Enggak bertentangan karena anak termasuk bagian dari hasil usaha orang tua, sehingga salah satu di antara pahala yang mengalir terus ke alam kubur adalah anak soleh yang mendoakan orang tua, dan amal-amal soleh yang dilakukan anak terus akan mengalir ke orang tua. Nanti ada di akhirat seseorang yang peroleh pahala, lalu dia menyatakan, "Ya Allah, dari mana saya dapat pahala ini?" Kata dijawab, "Inilah istighfar anakmu untukmu." Jadi apa yang dia lakukan oleh anaknya bisa bermanfaat kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi silakan saja lakukan berkurban atas nama orang tua. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua seperti Syaikhul Utsaimin, enggak. Karena seandainya dibolehkan, pasti Nabi melakukan. Nabi SAW punya keluarga yang sudah meninggal dan dicintai. Seperti umpamanya pamannya itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Seperti istri tercintanya itu Khadijah Al-Kubra. Seperti putri-putrinya, anak-anaknya yang meninggal sebelum beliau meninggal. Seperti Qasim, seperti Ibrahim, seperti Ruqayyah, seperti Wiqayyah. Hampir semua putra-putri Nabi meninggal sebelum beliau meninggal. Kecuali satu, yaitu Fatimah. Kalau Fatimah meninggalnya 6 bulan setelah Nabi meninggal. Tapi anak-anak lainnya meninggal terlebih dahulu gitu ya. Nah, tapi Nabi SAW tidak pernah berkurban untuk keluarganya yang sudah meninggal. Ini ikhtilaf, tetapi kalau ibu tadi, ibu Ummu Atiqah mau, silakan saja, karena sebagian ulama membolehkannya berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari tadi. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan Ustaz. Untuk saya itu mungkin sebagai penutup. Iya, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, tadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah ilmu itu begitu istimewa, seabrek keistimewaan terkandung dalam ilmu. Jangan dilalaikan upaya dan ikhtiar mencari ilmu dalam bentuk mendengarkan kajian langsung atau lewat radio ini, atau baca buku, atau telepon ke orang yang berilmu untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui. Dan itu semua insya Allah maslahat lahir batin, dunia akhirat, individu dan masyarakat. Nanti insya Allah sore kita akan adakan kajian fikih yang mudah-mudahan gak ada halangan bisa disiarkan lagi oleh Radio Roja Bandung. Dan sampai di sini aja pertemuan kita. Insya Allah kita berjumpa kembali nanti sore, dan lanjutan dari materi ini akan kita teruskan Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.